Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa li hadza man syarraka baina Allah ta'ala wa baina ghairihi fil mahabbah al-khassah kana musyrikan syirkan la yaghfiruhu Allah. Oleh karena itu, ini berkaitan dengan pembahasan kemarin tentang masalah usyaq, orang yang memberikan kecintaan dengan cinta ibadah kepada selain Allah. Faman syarraka baina Allah ta'ala wa baina ghairihi, siapa yang menyertakan bersama Allah yang lainnya dalam al-mahabbatul khassah, dalam kecintaan khusus. Apa cinta khusus kemarin? Cinta ibadah. Artinya cinta yang memberikan konsekuensi penghambaan. Kalau cinta yang khusus seperti itu diberikan kepada Allah, diberikan pula pada lainnya, karena musyrikan, maka orang itu musyrik. Syirkan la yaghfiruhu Allah, dengan kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah sebagai sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, yang dia cintai seperti cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wassahihu anna ma'na al-ayah anna alladhina amanu ashaddu hubban lillah min ahli al-andadi li'andadihim. Yang benar dalam ayat ini adalah bahwa siapa orang-orang yang beriman yang dikatakan ashaddu hubban lillah, mereka lebih imannya, lebih cintanya kepada Allah daripada para pemilik sesembahan-sembahan kepada sembahan-sembahannya. Kama taqaddama anna mahabbatal mu'minin li rabbihim la yumathiluha mahabbatul makhluqi aslan. Sebagaimana telah lewat bahwasanya kecintaan orang beriman kepada Allah tidak bisa diimbangi sedikit pun dengan kecintaan makhluk manapun. Silakan. Cinta siapapun yang katanya cinta begini, cinta begitu, cinta mati, segala macam. Tidak ada yang bisa mengalahkan cintanya orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang beriman memberikan seluruh hidupnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan seluruh hartanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan seluruh umurnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Diperintahkan kita untuk mengucapkan ikrar bahwa ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku untuk Allah rabbil alamin. Kama la yumathilu mahbubuhum ghairah, sebagaimana yang dicintainya pun tidak bisa disamai oleh apapun. Siapa dicintainya? Allah subhanahu wa ta'ala. La yumathilu, enggak bisa diimbangi, ditandingi oleh makhluk apapun. Allahu akbar. Allahu a'zam. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allahul khaliq, sedangkan yang lain makhluk. Maka karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa disaingi, ditandingi oleh apapun, maka kecintaan orang beriman pada Allah pun tidak bisa disaingi dengan cinta kepada apapun. Wa kullu adzan fi mahabbati ghairihi fa huwa na'imun fi mahabbati. Perhatikan ini, perbedaan-perbedaannya. Seperti yang masih ucapkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Seluruh adza itu gangguan yang menyakiti, yang menyusahkan. Seluruh adza, seluruh gangguan-gangguan dalam mencintai selain Allah, maka itu semuanya menjadi nikmat ketika mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sudah perbedaannya sangat jelas. Orang mencintai orang lain dengan kecintaan yang sangat tinggi. Capek apa enggak capek? Berat. Ngimbanginya berat, ininya berat, itunya berat. Salah-salah dikit, cemburu, ngamuk. Baik. Tetapi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jadi nikmat. Kalau kepada Allah, jadi nikmat. Wa kullu makruhin fi mahabbati ghairihi, fahuwa qurratu ainin fi mahabbati. Semua yang tidak disukai dalam cinta kepada selain Allah, yang tidak disukai dalam cinta kepada selain Allah, menjadi qurratu ain, menjadi yang paling disenangi dalam cinta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa manusia yang cinta kepada selain Allah dengan cinta ibadah mereka susah payah untuk memberikan berbagai macam sesajen, ibadah ini, aturan itu. Kalau dilanggar takut kualat, takut ini, takut itu. Ternyata ketika dia memberikan ibadah kepada Allah, justru senang, nikmat, qurratu ain. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Waj'alat qurratu aini fi shalah. Kata Nabi, dijadikan qurratu ain bagiku dalam salat. Senang salat itu. Terhibur kalau dia salat. Bahkan kalau belum datang waktu salat, rindu. Pengen cepat datang waktu salat yang berikutnya. Ini barakallahu fikum cintanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau cinta kepada yang lainnya kita berat, cinta kepada Allah, kita justru mendapatkan kenikmatan. Wa man daraba bi mahabbatil amsali allati fi mahabbatil makhluq lil makhluq qal wasl wal hajr wat tajanni bila sababin min al muhib wa amsali dhalika mimma yata'ala Allahu 'inda 'uluwa 'anhu 'uluwan kabira fa huwa mukhti'un akbar al khata' wa afhashuhu bahwa haqiqun bil ibtiad wal maqt intaha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masih ucapan Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin, dalam Madarijus Salikin. Adapun orang-orang yang mempermisalkan cinta kepada Allah dengan cinta makhluk kepada makhluk, cinta laki-laki kepada perempuan, cinta perempuan pada laki-laki, seperti al-wasl wal hajr wa tajanni, ini istilah-istilah orang yang naudzubillah pacaran atau berzina. Ada istilah bersetubuh, ada istilah menyatu, ada istilah gila mabuk cinta, ya, ada istilah aku tergila-gila padanya. Naam, tajanni bila sababin minal muhib, tajanni dengan tanpa sebab apapun. Maka barakallahu fikum, ini yang kayak gini maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripadanya, setinggi-tingginya maha suci Allah dari yang seperti itu, setinggi-tingginya. Maka siapa yang mengatakan seperti itu dan mempermisalkan kecintaan pada Allah seperti kecintaan pada perempuan, mukhti'un akbahal khata, dia salah sebesar-besar kesalahan, sejelek-jelek kesalahan. Wa afhashuhu, dan yang paling fahishnya, wa huwa haqiqun bil ibtia'. Dan itu sangat pantas untuk dijauhkan dari Allah dan sangat pantas untuk dimurkai oleh Allah SWT. Baik. Lihat akhwan fillah, na'azakumullah, ada ifrat, ada tafrit. Ada yang berlebihan, ada berkurang-kurangan. Yang berkurang-kurangan, mereka beribadah kepada Allah dengan malas. Katanya cinta pada Allah Taala, tapi beribadah malas-malasan. Maka tidak dipercaya. Dan disebutkan sekian asar-asar dari para sahabat, para tabi'in, para salaf. Bahwa yang namanya cinta kepada Allah, cinta untuk beribadah pada Allah. Yang namanya cinta pada Allah, pasti dia akan suka untuk dekat dengan Allah. Bagaimana cara dekat dengan Allah? Berzikir, sholat, ibadah, puasa, dekat dengan Allah. Dia suka. Kalau cinta sama Allah. Kalau gak cinta sama Allah, ya berarti tidak suka untuk dekat-dekat. Berarti siapa yang tidak suka dengan ibadah, berarti dia enggak cinta pada Allah Ta'ala. Atau kalau suka tapi sedikit sekali, banyak beratnya, berarti dia imannya, cintanya sangat lemahnya. Ini yang berkurang-kurangan. Ternyata ada yang ekstrim. Aku sangat cinta kepada Allah Ta'ala, aku ingin memeluknya. Nah, ini ngawur. Masa ada istilah memeluk pada Allah Ta'ala? Aku ingin menyatu dengan Allah Ta'ala. Gila dia. Bagaimana mungkin menyatu dengan Allah Ta'ala? Siapa yang berlebihan seperti ini? Sufi. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah, man daraba bi mahabbatil amsal, siapa yang mempermisalkan cinta pada Allah dengan cinta seperti pada makhluk, dengan al-wasl wal hajr wat tajanni bila sababin, gila tanpa sebab. Ada mereka itu berzikir sampai dengan sekian ratus ribu kali, sekian puluh ribu kali, sampai kemudian mereka enggak sadar. Aneh tingkah-tingkahnya. Kadang-kadang memang gila betul, kadang-kadang memang pura-pura gila. Kalau ditanya kenapa saya tergila-gila dengan Allah Ta'ala, ini barakallahu fikum adalah orang yang tidak pantas untuk didekatkan dengan Allah. Haqiqun bil ibtiad, bil ib'adi wal maqt, pantas dijauhkan oleh Allah dan pantas untuk dimurkai oleh Allah. Sehingga jangan ifrat, jangan tafrit. Yang namanya cinta kepada Allah adalah cinta untuk mentaatinya, suka untuk beribadah kepadanya, suka untuk terus ingat dengannya, mengikuti syariatnya, dan juga mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Cinta kepada Rasulnya, cinta pada kitabnya, cinta pada orang beriman, cinta pada orang saleh. Itu semua dalam rangka cinta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai, intaha ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullah, wa fi sahih an an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala man qala la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'bad min dunihi min dunillah harrama maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla. Ini matanya. Kitab saya tidak dibedakan bentuk tulisannya. Baik. Berkata musannif rahimahullah, dan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Muslim fi sahihih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuh. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari, mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah. Mengingkari, mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah. Maka haruma maluhu wa damuh, maka terjaga hartanya dan darahnya. Terjaga hartanya, tidak boleh dirampas sebagai pampasan perang. Terjaga darahnya, tidak boleh ditumpahkan dan tidak boleh dibunuh, karena sudah terbukti secara zahir bahwa dia muslim. Wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Adapun hisabnya di sisi Allah SWT. Allah yang akan hitung mereka, Allah yang akan menghisab mereka. Baik, apa bab kita yang sedang kita bahas? Bab tafsir syahadat la ilaha illallah. Jangan lupa babnya. Bab tentang tafsir makna dari kalimat la ilaha illallah, tafsir tauhid wa syahadat la ilaha illallah. Sudah dibahas kemarin tafsir la ilaha illallah dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa makna la ilaha illallah adalah tidak beribadah kecuali pada Allah, tidak mencari jalan mendekatkan diri kecuali pada Allah Ta'ala. Baik, yang kedua ditafsirkan dengan wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Ini juga tafsir la ilaha illallah. Yang berarti makna la ilaha illallah adalah inni bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari kalian yang kalian sembah kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Berarti makna la ilaha illallah adalah al-wala kepada Allah dan bara kepada selain Allah. Ditafsirkan pula dengan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Apa maknanya la ilaha illallah dengan ayat ini? Berarti tidak kita beribadah dengan ketaatan, tidak kita beribadah dengan mengikuti syariat kecuali syariat Allah Ta'ala. Kalau siapa yang mengikuti syariat-syariat lain yang dibikin oleh pendeta-pendeta, berarti mereka ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban. Berarti menjadikan pendetanya sebagai Tuhan selain Allah. Ditafsirkan dengan wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ditafsirkan pula dengan ayat ini. Di antara manusia ada yang mengambil selain Allah tandingan-tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Ini juga tafsir la ilaha illallah. Berarti makna la ilaha illallah tidak mencintai dengan cinta ibadah kecuali pada Allah SWT. Kalau mengambil sesuatu yang dicintai dengan cinta ibadah, berarti dia berbuat kesyirikan, melanggar la ilaha illallah. Kalau wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Ini sudah dibahas. Maka sekarang tafsir berikutnya dengan ucapan Rasulullah SAW, hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Ini syahidnya yang akan dibahas. Dan kufur mengingkari apa yang diibadahi selain Allah. Berarti siapa yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengkufuri, mengingkari semua sesembahan-sesembahan lain. Dalam salahnya disebutkan bahwa kalimat fisahih, maknanya fisahih Muslim. Dari Abi Malik al-Asja'i, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Adapun nama Abu Malik, namanya Sa'ad ibn Tariq, kufiyun thiqah, seorang dari Kufah yang thiqah terpercaya. Mata fi hududil arba'in wa mi'ah, yang meninggal pada batas tahun 140 Hijriah. Wa abuhu Tariq ibn al-Asyam, bapaknya adalah Tariq ibn al-Asyam, bil mu'jamah wal musannah at-tahtiyah, wazan ahmar, wazannya ahmar, Asyam dengan wazan ahmar. Maka kalau yang cetakannya ada tasdid itu keliru, harusnya enggak ada tasdid. Ibn Mas'ud al-Asja'i, seorang sahabi masyhur, sahabiyun lahu ahadith, yang memiliki hadith. Berkata Muslim, lam yarwi anhu ghair ibnihi. Lam yarwi anhu ghair ibnuhu. Ya, ghair ibnihi. Tidak meriwayatkan daripadanya kecuali anaknya. Artinya punya hadith-hadith, tapi yang meriwayatkan dari anaknya sendiri. Wa fi musnad al-Imam Ahmad an Abi Malik, dan dari musnad Imam Ahmad juga dari Abi Malik al-Asja'i, qala sami'tuhu yaqulu lil qaumi, aku mendengar beliau berkata kepada kaum, man wahhada Allah wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla. Siapa yang mengesakan Allah dan mengingkari apa yang diibadahi selain Allah, maka terjaga darahnya dan hartanya dan hisabnya di sisi Allah Ta'ala. Berarti apa makna la ilaha illallah? Makna la ilaha illallah adalah wahadallah, mengesakan Allah dalam ibadah. Wa kafara bima yu'bad, dan mengingkari yang diibadahi selain Allah. Harus ada pengingkaran, harus ada kufur. Kalau ada seorang yang mengucapkan la ilaha illallah di lidahnya, meyakini dalam hatinya tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kemudian dia beribadah hanya kepada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain, sudahkah dia bertauhid? Saya ulangi, seorang mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia yakin dalam hatinya memang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kemudian dia buktikan bahwa dia tidak beribadah pada apapun, beribadah dia hanya pada Allah, apakah dia sudah bertauhid? Kurang satu. Tetapi sayangnya orang ini tidak mengingkari yang lain. Ya, kalau kamu beribadah pada itu juga enggak apa-apa, Kamu beribadah pada pohon, tidak apa-apa juga. Saya tidak mengingkari, silakan. Tapi saya beribadah pada Allah SWT. Apakah dia bertauhid? Belum bertauhid. Sebab Rasulullah SAW menyatakan yang diharamkan darahnya dan hartanya adalah orang-orang yang dalam keadaan mengingkari, menyatakan kufurnya orang yang beribadah kepada selain Allah SWT. Sekarang ini lagi gencar-gencarnya Islam Nusantara, Islam liberal, Islam sejuk, Islam damai, Islam apalagi. Yang intinya adalah, kata mereka, kebenaran itu relatif. Mungkin saja Islam yang benar, mungkin juga Kristen yang benar, mungkin juga Yahudi yang benar, mungkin juga Buddha, Hindu yang benar. Maka kita jangan terlalu yakin bahwa kita sendiri yang akan masuk surga. Dan jangan terlalu yakin kalau mereka akan masuk neraka. Karena surga itu tidak diklaim oleh agama tertentu. Ini ucapan yang kufur, sekufur-kufurnya, tapi kok laku. Gencar disebarkan kemana-mana. Maka kita lihat ucapan para ulama. Di antaranya yang sedang kita baca. Qala, dikatakan dalam hadis ini, ucapan Rasulullah SAW. Dan ucapan Rasul dalam hadis Sahih Muslim. Siapa yang mengesakan Allah? Apakah cukup sampai situ? Tidak. Wa kafara bila yu'bad min dunillah. Siapa yang bertauhid, mengesakan Allah, dan mengingkari, mengkufuri semua yang diibadahi selain Allah, maka haruma maluhu wa damu, maka haram darahnya dan hartanya, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari jalan Yazid ibni Harun, qala anba'ana Abu Malik al-Asja'i an abihi, wa rawahu al-Imam Ahmad an Abdullah ibni Idris, qala sami'tu Abu Malik, qala qultu li abi al-hadith, wa riwayatul hadith bi hadzal lafz yufassir la ilaha illallah. Maka lafaz hadis ini secara langsung menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Qala wa qawluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah, i'lam anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'allaqa 'ismatal mali wad-dam fi hadzal hadis bi amrayn. Ketahuilah bahwa Rasulullah SAW mengkaitkan perlindungan darah dan harta dalam hadis ini dengan dua perkara. Kalau ada dua perkara, harta dan darahnya dilindungi sebagai muslim. Apa itu dua perkara? Al-awwal qawlu la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah. Mengucapkan la ilallah. An ilmin wa yaqin. Tentunya dengan keilmuan dan keyakinan. Kama huwa muqayyad fi qawliha fi ghairi ma hadis, sebagaimana terikat tidak di satu hadis, bi ghairi ma hadis artinya tidak hanya satu hadis saja, sekian banyak hadis menyebutkan uyudnya, man qala sidqan min qalbi, man qala bi yaqin, man qala, mesti qala qaulun dengan ilm, qaulun dengan yakin, selalu diiringi dengan masalah-masalah itu, dan itu syurut la ilaha illallah. Yang kedua, al-kufru bima yu'bad min dunillah. Mengingkari. Hati-hati, mengingkari itu dengan keyakinan dan dengan lisan. Artinya kalau kita tidak berbuat, dalam artian kita tidak memerangi karena mereka kafirnya kafir dhimmi, kafir mu'ahad, atau kafir yang terjaga, atau dia tamu, tidak apa-apa. Karena itu sudah syariat Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi tetap harus mengingkari kalau itu adalah syirik, kalau itu adalah kufur. Ini akidah yang harus diyakini oleh seorang muslim. Kalau ada yang protes, kita akan katakan ini akidah kami, ini agama kami. Kami meyakini ini yang hak, itu yang batil. Kami meyakini bahwa beribadah pada Allah itu adalah yang harus, dan tidak boleh beribadah pada yang lain. Dan kita yakini siapa yang beribadah pada selain Allah, maka itu syirik, kufur. Selesai. Itu harus ada. Harus ada al-kufru bima yu'badu min dunillah. Falam yaktafi bil-lafzi al-mujarrad anil ma'na. Maka tidak cukup hanya dengan lafaz saja la ilaha illallah tanpa maknanya. Kita tanyakan pada mereka, tokoh-tokoh Islam liberal. Kita tanyakan, menurut kalian la ilaha illallah artinya apa? Muslim kalian? Ya kami muslim. Taib. Alhamdulillah kalau masih ngaku muslim. Sekarang apa makna la ilaha illallah yang kalian ucapkan dalam syahadat? kalimat la ilaha, tidak ada ilah, tidak ada berhak diibadahi, itu pengingkaran pada agama lain. Iya kan? Nggak mungkin kita bisa menyatakan semua agama benar. Kalimat tidak ada yang berhak diibadahi, artinya kamu menganggap Siddhartha Gautama bukan Tuhan yang harus diibadahi. Kamu menganggap Isa bin Maryam bukan Tuhan, bukan ilah yang harus diibadahi. Kamu mengatakan la ilaha illallah, kamu sudah mengingkari semua sesembahan-sembahan lain selain Allah SWT. Dan itu muslim. Kalau enggak gitu, kafir. Kalau syahadatnya menyatakan, saya meyakini, ashadu, anna semua ilah yang disembah oleh mereka bisa jadi benar. Kafir. Keluar dari Islam. Bukan muslim. Karena muslim itu maknanya engkau bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Semua sesembahan-sembahan mereka tidak boleh diibadahi. Harus kita ingkari. Tapi yang harus diibadahi adalah Allah SWT. Itu mana la ilaha illallah? Sebagaimana ucapan Allah SAW secara nassan sharihan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah. Harus ada bara, harus ada pengingkaran, harus ada penentangan bahwa itu bukan agama kami. Lakum dinukum waliyadin. Kalian dengan agama kalian, kami dengan agama kami. Menurut agama kami, kami bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka semua yang kalian ibadahi batil. Semua yang kalian ibadahi, semuanya batil. Kami mengingkarinya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihis salam? Aku berlepas diri. Inna bura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Aku berlepas diri dari kalian dan dari semua yang kalian sembah. Kafarna bikum. Kami ingkari kalian. Wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha. Dan telah tampak antara kami dengan kalian permusuhan, kebencian. Sampai kalian mau beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum tauhid, dasarnya Islam. Yang mulai akan diruntuhkan oleh mereka dan tidak akan berhasil. Dengan izin Allah tidak akan berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan cahayanya walaupun enggak orang-orang kafir enggak suka. Cahaya Islam akan tetap tegak abadan insyaallah billahi taala. Kembali kepada kitab. Qala dikatakan berarti yang dijamin keamanannya, harta dan darahnya adalah yang pertama orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua adalah yang pertama mengucapkan la ilaha illallah, yang kedua dia mengingkari apa yang diibadahi selain Allah. Falam yaktafi bil lafz al mujarrad anil ma'na, tidak cukup lafaz saja tanpa makna. Bal la budda min qawliha wal amal biha, bahkan harus mengucapkannya dan harus pula mengamalkannya. Qultu, saya katakan, kata Syekh Abdul Rahman Al-Syekh, wa fihi ma'na faman yakfur bit tagut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwat wuthqa lam tisama laha. Kata beliau, dan ini semakna dengan ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Siapa yang mengingkari tagut, lihat syaratnya. Siapa yang mengingkari tagut, mengkufuri tagut, wa yu'min billah dan beriman pada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali yang kuat. Lan fisama laha, enggak akan bisa lepas. Berapa disebutkan syaratnya di sini? Juga dua. Dikatakan urwatul wuthqa, tafsirnya la ilaha illallah. Silakan lihat dalam tafsir-tafsirnya. Urwatul wuthqa, tali yang kuat adalah la ilaha illallah. Berarti siapa yang berpegang dengan la ilaha illallah? Man yakfur bitagut, siapa yang mengingkari sesembahan-sesembahan lain, itu tagut. Sesembahan-sesembahan selain Allah SWT, itu tagut. Wa yu'min billah, dan beriman pada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali Allah. Beriman pada Allah dan mengingkari sesembahan-sembahan lain. Wajib hukumnya, bahkan dasarnya Islam adalah mengingkari sesembahan-sembahan lain. Diajak mereka untuk beriman pada Allah saja, jangan pada berhala-berhala tersebut. Diajak mereka untuk beribadah pada Allah saja, jangan beribadah pada yang lain. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Kalau tidak, wa ma 'alaika illa al-balagh. Tidaklah atasmu kecuali penyampaian. Sudah. Cukup kita sampaikan bahwa ini yang hak, itu yang batil. Ini yang tauhid, itu syirik. Selesai. Qala al-musannif rahimahullah, Wa hadza min a'dhami ma buyyina bihi ma'na la ilaha illallah. Au a'dham ma yubayyin ma'na la ilaha illallah. Kata musannif rahimahullah, ini adalah sebesar-besar apa yang menerangkan makna la ilaha illallah. Ini hadis ini. Hadis yang sedang kita bahas, Abu Malik Al-Syafi'i dari bapaknya radhiyallahu taala anhu, adalah sebesar-besar apa yang menafsirkan la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dam wal mal. Karena sungguhnya dalam hadis tersebut jelas melafadzkan la ilaha illallah belum melindungi darah dan harta. Bal walam ma'rifata ma'naha, bahkan belum cukup walaupun melafadzkan dan mengetahui maknanya. Ma'alaf diha, bersama melafadzkannya. Bahkan belum juga cukup kalau diiringi ikrar. Melafadzkan, memahami, dan mengikrarkan. Bal wala kaunuhu la yad'u illallah, bahkan kalaupun dia sudah tidak lagi beribadah pada siapapun kecuali pada Allah. Masya Allah. Masih belum cukup juga. Bal la yahrum maluhu wa damuh, bahkan tidak akan terjaga darah dan hartanya hingga diiringkan bersamanya pengingkaran kepada selain Allah atau selain Allah Ta'ala, dan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in syakka atau tawakkafa, siapa yang ragu atau berhenti, lam yuhram maluhu wa damuh, maka tidak terlindungi darah dan hartanya. Faya laha min mas'alatin ma ajallaha, maka sungguh ini masalah betapa tingginya. Waya lahu min bayanin ma awdaha, sungguh ini keterangan yang betapa jelasnya. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi', dan sungguh ini satu hujjah yang sangat tegas untuk mengalahkan orang yang menyelisihinya. Al-munazi' yang menyelisih. Intaha. Selesai ucapan musannif rahimahullah. Qul inna a'udzubillahi, disebutkan di sini beberapa tahapan. Pertama, tidak cukup kata beliau at-talaffuz. La yakfi at-talaffuz. Biduni ma'rifah. Wa la talaffuz wa ma'rifah ma'naha, walau ataupun lafaz dan memahami maknanya juga belum cukup. Sampai ada yang ketiga, yaitu ikrar. Bihi wala talaffuz wal iqra' wal ma'rifah wal iqrar juga la yanfa, tidak bermanfaat kecuali dengan al-amal bihi. Atau lebih fokus pada yuwahhidu. An yuwahhidullah. Belum cukup pula kalau dia sudah mengesakan Allah untuk dirinya. Pokoknya saya beribadah pada Allah saja, tidak beribadah pada yang lain. Sudah melafadzkan, sudah memahami maknanya, sudah mengikrarkan, dan sudah bertauhid dalam artian dia beribadah hanya pada Allah saja, tidak pada yang lain. Belum cukup. Sampai diiringi dengan al-kufur bis-tawud. Al-kufur bis-tawud. Atau dengan mana hadis yang sedang kita bahas? Kafara bima yu'bad min dunillah. Kafara bima yu'bad. Kafara bima yu'bad min dunillah. Maka pada hadis ini, tafsir la ilaha illallah adalah beribadah pada Allah saja dan mengingkari peribadatan-peribadatan pada selain Allah. Saya ulangi, makna la ilaha illallah adalah aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan aku ingkari semua yang diibadahi selain Allah. Harus ada pengingkaran. Sehingga barakallahu fikum, toleransi beragama harus sesuai dengan agama. Toleransi beragama harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Sebatas mana toleransinya? Kalau toleransi dengan kalimat bahwa semua agama benar, atau menyatakan bahwasanya semua agama itu tidak kafir, bahwa mereka semua bisa jadi benar, bisa jadi masuk surga, maka ini orang na'udzubillah membatalkan dasarnya Islam, membatalkan kalimat la ilaha illallah. Dan ikhwan ibn a'azakumullah, saya khawatir kalimat-kalimat itu akan dipakai oleh PKI, enggak perlu terkait dengan agama apapun untuk masuk surga. Ini barakallahu fikum, na'udzubillah min dzalik. Mereka sudah mulai menggeliat, sudah mulai bangkit kembali untuk menyiarkan pemikiran-pemikiran ateisme. Maka hati-hati. Agama Islam memiliki prinsip yang sangat jelas, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Berarti yang selain Allah tidak berhak diibadahi. Dan kita harus mengingkari peribadatan-peribadatan itu. Bahwa itu peribadatan kufur. Peribadatan yang selain Allah ada peribadatan yang batil. Peribadatan yang syirik. Yang kita ajak mereka semua ke dalam Islam untuk keselamatan mereka. Dan barakallahu fikum. Yang kedua, kita mempersaksikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah SWT. Dan kita tidak memakai ajaran siapapun kecuali ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dasar Islam. Dasarnya sudah digoyang-goyang oleh mereka. Alhamdulillah. Betapa lancangnya, betapa beraninya. Qala, kembali kepada kitab. Qultu, saya katakan, hadza huwa syartul musahih. Berarti syarat yang terakhir ini, syarat kufur bitaghut atau syarat kafara bima yu'bad min dunillah, adalah asyaratul musahih, syarat yang menjadikan sahnya syahadat la ilaha illallah. Fala yasihu qawluha biduni hadhil khams. Tidak sah ucapan seseorang la ilaha illallah kecuali dengan lima perkara ini. 1, 2, 3, 4, 5. Harus dengan lima perkara. Allati dzakaraha al-musannif, yang disebutkan al-musannif rahimahullah sebagai aslan, sebagai dasarnya. Qala ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sampai menjadi agama ini seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang ditegakkan adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ayat lain, faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khuduhum wahsuruhum waq'udu lahum kull marsad fa in tabu wa aqamu as-salata wa atu az-zakata fa khallu sabilahum. Ayat lain menyatakan, perangilah orang-orang musyrikin di mana saja kamu temui mereka, tangkaplah mereka, kepunglah mereka, dan duduklah di tempat-tempat pengintaian untuk melihat, mengawasi mereka. Fa in tabu, kalau mereka mau bertaubat dari kekufurannya, wa aqamu shalah, dan mau menegakkan salat, wa atu zakah, dan mendirikan zakat, fa khallu sabilahum, maka biarkan mereka. Ini barakallahu fikum, berarti mereka akan terjaga darahnya dan hartanya kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan mengingkari sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Amara biqitalihim hatta yatubu min asyirik. Diperangi mereka hingga mereka bertaubat dari kesyirikan mereka. Wa yukhlusu a'malahum lillahi ta'ala. Dan kemudian mengikhlaskan perbuatan-perbuatan mereka, amalan-amalan mereka, memurnikannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuqimus salah, dan menegakkan salat. Wa yu'tuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Fa in abau, kalau mereka menolak, andalik, dari yang demikian, au ba'dah, atau sebagiannya, kutilu ijma'an, maka mereka pun hukumnya diperangi. Dan itu secara ijma'. Secara ijma' itu artinya sepakat seluruh para ulama. Tidak mengatakan, oh saya madhab Syafi'i, sama. Madhab Syafi'i juga begitu. Oh kami Maliki, sama. Maliki juga, tidak berbeda. Demikian pula Ahnaf ataupun Hanabilah. Wa dzakara Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsir qoulihi ta'ala qad aflaha man tazakka Disebut oleh Ibnu Katsir dalam menafsirkan kalimat qad aflaha man tazakka, telah mendapatkan falah orang yang mensucikan dirinya. Apa maksudnya? Kata Ibnu Katsir rahimahullah, qala al-Hafiz Abu Bakar al-Bazzar, berkata al-Hafiz Abu Bakar al-Bazzar, haddatsana Abbad ibn Ahmad, menyampaikan kepada kami Abbad ibn Ahmad, wasaqa bi sanadi, dan menyebutkan sanadnya, an Jabir ibn Abdullah, dari Jabir ibn Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa qad aflaha man tazakka, qala man shahida an la ilaha illallah wa khala'al andada wa shahida anni rasulullah. Bahwa makna telah berbahagia orang yang tazakka, yang mensucikan dirinya. Siapa yang mensucikan dirinya? Dalam tafsirnya dikatakan, menukil ucapan Al-Bazzar, bahwa siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan melepaskan diri dari semua tandingan-tandingan sekutu-sekutu yang disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah, maka qad aflah, maka orang itu akan mendapatkan falah. Wa fi sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu syarah marfu', dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah syarah marfu', umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah, wa yu'minu bi, dan beriman kepadaku, kata Nabi, wa bima ji'tu bihi, dan beriman dengan apa yang aku bawa. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka melakukannya, asamu minni, akan terlindungi dari pedang-pedangku, atau terlindungi mereka, darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sama, menunjukkan bahwa yang terlindungi darahnya dan hartanya, dan yang tidak diperangi sebagai kafir-kafir harbi, tidak diperangi sebagai kafir-kafir yang diperangi, kalau mereka mengucapkan la ilaha illallah dan mempersaksikan bahwa Rasul adalah diutus oleh Allah, dan dalam keadaan menegakkan semua yang dibawa oleh Rasulullah SAW, jitu bihi. Wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW, umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mereka mempersaksikan la ilaha illallah, dan bahwasanya Muhammad dan Rasulullah, wa yuqimus salah, dan mereka menegakkan salat dan mengeluarkan zakat. Fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukannya, asamu minni, maka terlindungi mereka dariku, darahnya dan hartanya. Ma dima'ahum wa amwalahum, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum 'ala Allah, dan hisabnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam Bukhari dan Muslim. Hadzanil haditsani tafsirun lil ayah. Dua hadis ini tafsir dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man tazakka. Ayat Al-Anfal dan ayat Al-Bara'ah. Wa qad ajma'al ulama, dan para ulama telah sepakat, ala anna man qala la ilaha illallah, bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa lam ya'taqid ma'naha, tetapi tidak meyakini maknanya, wa lam ya'mal bi muqtadaha, dan tidak pula beramal dengan konsekuensinya, annahu yuqatal, bahwa dia tetap diperangi, hatta ya'mal bima dallat alaihi minan nafi wal isbat, hingga beramal dengan apa ditunjukkan oleh agama atau oleh la ilaha illallah tersebut, minan nafi wal isbat, tetap diperangi sampai menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah minan nafi wal isbat. Apa nafinya? Menafikan semua sesembahan selain Allah, yakni mengingkari semua sesembahan selain Allah. Wal isbat, menetapkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu konsekuensi dari la ilaha illallah, ada nafi, ada isbat, penafian sesembahan selain Allah dan penetapan hanya untuk Allah. Berarti konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah harus ada pengingkaran terhadap sembahan-sembahan lain, terhadap agama-agama lain. Ini barakallahu fikum tidak bisa ditolerir. Tidak bisa untuk menyatakan semua benar. Tidak bisa. Karena berarti melanggar kalimat la ilaha illallah. Padahal kalimat la ilaha illallah harus dipegang sebagai muslim. Kalau tidak dipegang, berarti bukan muslim. Berarti ada agama baru. Yang namanya sinkretisme. Peleburan semua agama. Dilebur jadi satu. Jadi satu agama. Silakan. Bahwa yang namanya kebenaran itu relatif. Bisa ini, bisa ini, bisa itu. Dan untuk masuk surga, tidak harus jadi muslim. Bisa Nasrani, bisa Yahudi, bisa apa saja. Ini barakallahu fikum agama lain. Karena agama Islam dasarnya la ilaha illallah. Siapa yang beribadah pada selain Allah, maka itu syirik. Kafir. Siapa yang beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain, berarti dia mukmin. Alhamdulillah. Itu sangat jelas sekali. Wa Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, salah seorang dari syurah al-hadis, pensyarah-pensyarah hadis, menyatakan bahwa ucapan Nabi, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, ma'lumun anal murad bihada ahlu ibadatil awsan. Bahwa, kata beliau, sangat jelas, perintah, aku diperintah untuk memerangi manusia hingga mengucapkan la ilaha illallah. Ini ma'lum anal murad bihada ahlu awsan. Bahwa ini maksud dengan hadis ini adalah penyembah-penyembah berhala. Dun ahlul kitab. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Diperangi mereka yang musyrikin, yang menyembah selain Allah, diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Bukan ahlul kitab. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah. Thumma yuqatalun wala yurfa anhumus sayf. Tetapi setelah itu, setelah mereka menentang kalimat la ilaha illallah, maka mereka pun diperangi sampai sekarang. Sampai mereka mau beribadah pada Allah saja, yang mereka kenal, yang mereka ketahui, Tuhan Allah. Hendaklah mereka beribadah pada Tuhan Allah saja, jangan beribadah pada lainnya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa kafir-kafir yang dilindungi adalah kafir-kafir yang kenal Allah, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun musyrikin, tetap diperintah untuk perangi mereka sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Wa qala al-qadhi Iyad, iqtifasu 'ismatil mal wan nafs biman qala la ilaha illallah ta'birun 'anil ijabah ila al-iman. Kata qadhi Iyad, pengkhususan perlindungan darah dan harta hanya untuk orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu ungkapan. Ungkapan untuk menunjukkan bahwa orang itu menyambut ajakan pada iman. Wa annal murad bidzalik, dan yang dimaukan dengan itu adalah musyrikul Arab. Hanya musyrikin Arab. Wa ahlil awthan, penyembah-penyembah berhala. Fa ma ghairuhum, adapun selain mereka yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, falaiktafa fi asmatih, maka tidak cukup untuk penjagaan biqaulihi la ilaha illallah hingga dia mengucapkannya dan mengingkari sembahan-sembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Ada hadis yang berbeda. Dalam dua hadis tadi, hadis yang menyebutkan umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Disebutkan kalau sudah keluar afamu minni dima'ahum wa amwalahum, terlindungi darah dan hartanya. Dalam hadis yang lain disebutkan kalau qala la ilaha illallah afamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ada lagi dalam ayat, dalam surat Al-Bara'ah, sabu wa aqamu shalah wa atu zakah fa qallu sabilahum. Dalam surat Al-Anfal juga demikian. Dalam hadis-hadis dan ini semua hanya kalimat la ilaha illallah saja. Cukup untuk terlindungi darah dan hartanya. Tetapi dalam hadis al-bab, hadis yang sedang kita bahas, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wa kafara. Ini perbedaannya. Kenapa kok berbeda? Di sini hanya mengucapkan la ilaha illallah cukup terlindungi. Di sana mengucapkan la ilaha illallah dan kufur. Walaupun yang satu memiliki konsekuensi yang kedua, sama saja. Walaupun sebenarnya la ilaha illallah, la ilaha illallah ini kalimat awalnya menafikan dan mengingkari. Tetapi karena musyrikin Arab, maka mereka ketika bersyahadat diterima dulu. Tetapi kalau mereka-mereka yang sudah kenal la ilaha illallah, tapi kemudian menyebutkan Allah memiliki anak dan seterusnya, yaitu Yahudi dan Nasrani, maka ditambah kalimat ini. Ucapkan la ilaha illallah wa kafara bima yubad min dunillah. Bahkan para ulama menyebutkan pula ditambah lagi dengan kalimat dan aku tidak mempersaksikan bahwa Isa adalah anak Allah, atau dengan kalimat yang semena dengan itu, dan aku meyakini bahwa Isa adalah Rasulullah. Artinya bukan ilah, bukan Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan anak Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak konsekuen. Maka kalau dikatakan ucapkan la ilaha illallah dan ucapkan pula bahwa aku berlepas diri dari sembahan-sembahan selain Allah, lebih rinci, lebih detail, karena mereka sudah pernah mengucapkan tapi mereka menyatakan adanya anak, adanya ini dan adanya itu. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.